Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masih pada hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asa Allah wa rasulahu. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan undangan walimah. Walimah di sini bisa diartikan secara umum, juga bisa masuk ke dalamnya walimatul urs, undangan pernikahan. Yumna'uha man ya'tiha, yang dimana undangan ini melarang orang yang ingin datang padanya. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, dan diundang orang yang enggan untuk mendatanginya, yaitu yang dilarang untuk mendatanginya adalah orang-orang yang fakir, ya, mereka tidak diundang dalam acara walimah tersebut. Dan orang yang enggan untuk mendatanginya adalah orang-orang al-aghniya, orang-orang yang kaya. Ya. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejelek-jelek makanan walimah adalah ya yang seperti ini. Mereka mengundang hanya untuk orang-orang kaya. Ya, padahal orang-orang fakir mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, ya. Dan mereka adalah orang yang semangat untuk hadir dalam acara tersebut. Adapun orang kaya, ya, mereka tidak butuh, ya, pada makanan-makanan tersebut, sehingga mereka, ya, enggan untuk mendatanginya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yujib faqad 'asa Allah wa rasulahu, maka barang siapa yang tidak mendatangi undangan tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maksudnya undangan walimah, ya, yang walimah tersebut di sana tidak adanya kemaksiatan, ya, maka kita wajib untuk mendatangi atau ya hadir dalam undangan tersebut. Tetapi para ulama menyebutkan beberapa syarat ya wajib untuk kita mendatangi undangan tersebut. Yang pertama syaratnya, ayyakuna ad-da'i musliman. Syarat yang pertama kita wajib mendatangi undangan tersebut adalah, yang pertama adalah seorang yang mengundangnya adalah seorang yang muslim. Ya. Ketika ada seorang muslim mengundang kita dalam acara walimah, maka kita wajib untuk mendatanginya, wajib untuk hadir dalam undangan tersebut. Lalu bagaimana kalau yang mengundang adalah orang kafir? Apakah kita boleh mendatangi undangan tersebut atau tidak? Ya. Jawabnya, kalau di sana, ya, adanya maslahat, maka kita, ya, tidak mengapa untuk mendatangi undangan tersebut. Ya. Seperti apa maslahatnya? Seperti dalam rangka ta'liful qulub. Ya. Nah, agar dia masuk ke dalam agama Islam. Ini boleh. Boleh kita mendatangi, ya, hadir dalam undangan tersebut. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah diundang oleh seorang Yahudi. Ya, di Madinah, lalu Rasulullah SAW pun hadir dalam undangan tersebut. Ini dalilnya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah diharuskan yang mengundang itu adalah orang yang adil? Ya. Orang yang adil itu artinya orang yang bukan fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim dan melakukan keharaman. Ini fasik. Berbeda dengan munafik. Ya, kalau munafik menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Lalu apakah disyaratkan orang yang mengundangnya itu harus orang yang adil, ya, orang yang taat ibadah, orang yang bertakwa, orang yang baik? Apakah harus demikian? Maka dijawab, ya, tidak disyaratkan seorang yang mengundang harus adil. Ya, berarti apa? Berarti boleh kita menghadiri undangan, ya, orang yang fasik. Ya. Nah, lebih jelasnya contohnya adalah orang fasik itu adalah orang yang sering meninggalkan, ya, sholat jamaah, ya. Atau seorang yang fasik itu seperti seorang yang menyukur jenggotnya, atau, ya, syurbu dukhan, yang merokok, ya. Maka, ya, walaupun demikian, boleh kita untuk hadir dalam undangan tersebut. Nah, kemudian masalah yang kedua, bagaimana kalau kita, ya, enam, tidak menghadiri undangan tersebut, ternyata orang ini, ya, masih berada pada, ya, kemaksiatannya. Artinya kalau kita hadir dia, ya, sungkan, ya, untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Kalau kita hadir dia, ya, menjadi orang yang, ya, mengarah kepada kebaikan. Tapi ketika kita tidak hadir dalam undangan tersebut, dia malah menjadi-jadi, ya, kemaksiatannya. Maka jika perkara tersebut, ya, enam, terjadi, maka boleh kita mendatangi undangan tersebut. Ya. Boleh mendatangi undangan tersebut. Kemudian jika kalau di sana datangnya kita atau tidak datangnya kita tidak ada pengaruh untuk dia, ya, enam, boleh juga kita untuk mendatangi, hadir dalam undangan tersebut. Tapi kalau sebaliknya kita hadir, ya, ya, enam, dia bahkan menjadi-jadi kemaksiatannya, ya, kita hadir, bahkan dia menjadi-jadi kemaksiatannya, maka kita, ya, tidak diwajibkan untuk hadir dalam undangan tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah ayyakuna malahu halalan. Hartanya harus halal. Yang mengundang kita itu hartanya harus halal. Maka kalau kita melihat yang mengundang itu ya, hartanya haram, ya, dia usaha dengan harta yang riba, ya, seorang rentenir misalnya, atau dia bermuamalah dengan riba, ya, atau sebagai orang yang bekerja di tempat riba, maka tidak wajib untuk kita mendatangi undangan tersebut. Kenapa demikian? Ya, karena hartanya haram. Karena hartanya haram. Ya. Maka sepantasnya bagi seseorang harus dia menjaga dirinya dari memakan harta yang haram. Ya. Lalu apakah kita haram untuk mendatanginya? Jawabannya tidak diharamkan. Ya. Tetapi tidak wajib untuk mendatanginya. Tapi tidak haram, ya. Kalau kita mau datang ya, silakan, ya. Nah. Maksudnya la yahrumu 'alaika an ta'kula min mali min kasabil haram. Ya, tidak haram untuk kita makan dari harta yang diusahakan dari perkara yang haram. Ya. Tapi kita tidak wajib untuk mendatangi undangan tersebut. Tidak wajib. Ya. Kalau makan ya tidak haram hartanya. Ya. Tetapi sebaiknya kita menjaga diri kita dari memakan harta yang haram. Dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akala min tu'amil yahud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari makanannya orang-orang Yahudi, ya, ketika Rasulullah sallam diundang oleh orang Yahudi, Rasulullah sallam makan. Ya, dalam keadaan wahum yakuluna riba, dalam keadaan orang Yahudi ini makan riba. Tapi Rasulullah sallam makan, ya. 6. Jadi, ya, syarat yang kedua hartanya harus halal, bukan harta yang haram. Ya. Tadi ya, tidak wajib mendatanginya. Tidak wajib, ya. Tetapi kalau makan hartanya ya enggak apa-apa. Kalau kita datang ya enggak apa-apa. Bukan berarti haram kita mendatangi undangan tersebut. Nah. Lalu pertanyaan bagaimana dengan harta yang bercampur dengan harta yang haram? Ya. 6. Hartanya ini enggak haram, ya. Maksudnya harta haram dengan harta yang tidak haram ini bercampur. Seperti apa? Seperti seorang yang dia sebagai pedagang, ya. Sebagai pedagang dia usaha dengan usaha yang haram. Seperti apa usaha yang haram? Seperti dia menjual sebuah barang, tetapi ternyata dalam jual belinya tersebut ada unsur penipuan, ya. Ada unsur penipuan. Berarti ini apa? Ya. Hartanya adalah harta yang haram. Pada kesempatan yang lain dia jujur, pada kesempatan yang lain juga dia menipu. Ya. Oh, ini enggak, barangnya bagus. Ya. Ini bagus. Ternyata di situ ada kekurangannya. Pada kesempatan yang lain enggak, memang barangnya bagus. Ya, berarti tercampur dia. Atau seorang dia, ya, yang dia melakukan perkara riba, ya, perkara riba 6. Atau dia sebagai seorang karyawan, ya, pekerja. Di sini saya menyebutkan, ya, dari sisi mana bercampurnya perkara yang halal dan yang haram tersebut. Kata beliau menyebutkan Wa katsirun minal muwadzifin la yakumuna biwajibin. Kebanyakan para pegawai, karyawan, ya, mereka tidak ya melaksanakan kewajiban mereka sebagai pegawai atau karyawan. Fatajiduhu yata'akhkhar 'anid dawam aw yataqaddama fayakhruju qabla waqti intihai dawam. Ya, kamu mendapati sebagian mereka yata'akhkhar, terlambat ya untuk hadir ya pada 6 waktu masuk kerja yang telah ditentukan. Terkadang terlambat ya. Wa taqaddam fa yakhruju qabla waqti intiha, dan terkadang keluar lebih dulu dari waktu ya akhir dia ya dari pekerjaannya. Ya, harusnya jam 4 dia selesai tugas, tapi 3:30 dia sudah bersih-bersih, siap-siap pulang. Padahal tanknya jam 4. Nah, ini termasuk ya perkara yang tidak dibolehkan. Nah, wa hadza laysa ratibu halalan, kata beliau. Ini bukan gaji halal, ya. Bukan gaji halal ini. Datang terlambat, pulang lebih dulu, ya. 6. Bal innahu ya'kulu minal haram, bahkan dia telah makan dari perkara yang haram. Bi qadri ma naqasa min 'amali wadhifah. Ya, dengan kadar sesuatu yang dia kurangi dari amalan-amalan atau ya perjanjian sebagai seorang karyawan atau pegawai. Nah, ya, karena di sana sudah ada perjanjian ya antara dia dengan perusahaan tersebut. Lalu bagaimana ini? Ya, apakah kita boleh mendatangi undangan tersebut? Ya. Maka disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, fala ba'sa min ijabatihi, maka tidak apa-apa untuk kita ya menghadiri undangan walimah tersebut. Ya. Syarat yang ketiga, alla yakunu fi da'watil munkar. Ya. Syarat yang ketiga, bukan undangan yang mengandung kemungkaran. Ya, jika di sana undangan yang mengandung kemungkaran, maka tidak wajib untuk kita menghadiri undangan tersebut. Misal, kalau seandainya kita tahu bahwasanya mereka akan mendatangkan ya organ tunggal misalnya, ya, musik-musik, ya, kemudian yang lainnya, ini adalah kemungkaran, ya, atau mereka menyediakan adanya pesta minum ya merokok dan lain sebagainya, maka tidak wajib untuk kita menghadiri undangan tersebut. Illa, kecuali idza kunta qadiran ala taghyir hadzal munkar, kecuali kalau kamu mampu untuk merubah kemungkaran ini, maka kamu wajib untuk hadir dalam undangan tersebut. Ya, kalau kamu tidak mampu, ya, maka tidak wajib untuk menghadirinya. 6. Wajibnya dari sisi mana? Wajibnya dari sisi yang pertama, kamu bisa menghilangkan kemungkaran. Ya. Yang kedua, bahwasanya wajibnya ya memenuhi undangan. 6. Tapi kalau kita enggak mampu, maka kita ya haram untuk hadir dalam undangan tersebut. Syarat yang terakhir, wajibnya kita menghadiri undangan walima adalah ayyu'ayyina al-mad'u. Ya, dengan undangan yang khusus. Ya, undangannya khusus. Maknanya apa? Maknanya yu'inuhu dengan mentayin, dengan mengkhususkan undangan tersebut dengan mengatakan ya fulan, ya, disebutkan namanya kepada bapak fulan, kepada saudara fulan disebutkan namanya, maka ini wajib untuk dia mendatangi undangan tersebut. Ya. 6. Akan tetapi kalau secara umum ya tidak dikhususkan undangan tersebut secara umum, maka ya ini tidak wajib untuk kita menghadiri undangan tersebut. Misal ya kepada jamaah kami undang dalam acara pernikahan ya. Jamaah ini siapa aja ya. Tidak disebutkan satu person-personnya, tidak disebutkan, maka ini ya boleh untuk kita tidak menghadiri undangan tersebut karena ini umum. 6. Taib. Ini 4 syarat ya wajibnya kita untuk menghadiri undangan walimah. 6. Dan yang terakhir beliau mengingatkan, maka sepantasnya bagi seseorang ya walaupun dia ya tidak mendapatkan undangan secara ya khusus ya, maka untuk dia bisa hadir dalam undangan tersebut. Kenapa? Li'anna min haqqil muslim an akhihi ayyujiba da'watahu. Karena termasuk hak seorang muslim terhadap saudaranya adalah untuk dia mendatangi undangan ya. Walaupun enggak secara khusus ya, tapi kita wajib untuk mendatanginya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu jami'an.